Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kembali kajian jelang berbuka puasa untuk membahas beberapa fatwa seputar permasalahan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui tentang dasar hukum puasa di bulan suci Ramadan, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Di dalamnya terdapat perintah kewajiban berpuasa. Di dalamnya terdapat tujuan utama dari kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu untuk menjadi insan yang bertakwa. Di dalamnya terdapat bimbingan bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan pada awalnya, saat datang kewajiban tersebut bersifat pilihan, namun kemudian selang berapa waktu kewajiban tersebut berlaku untuk semua kaum muslimin. Jika pada awalnya yang berpuasa dinyatakan oleh Allah itu lebih baik, sedangkan yang tidak berpuasa diperbolehkan namun berkewajiban untuk membayar fidyah, mengeluarkan bahan makanan pokok setengah zakat fitrah atau satu porsi makanan berisi nasi dan lauk pauknya. Namun setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu," menjadilah kewajiban itu hatman, tidak ada pilihan lagi. Kemudian dalam rangkaian ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Allah, ada orang-orang yang kesulitan untuk menjalankan puasa. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang sifatnya tidak permanen, seperti orang yang musafir bepergian, dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh bagi dia tidak berpuasa namun berkewajiban mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Demikian pula orang yang sakit dengan sakit yang tidak permanen. Kebetulan hari itu ditimpa kondisi yang tidak sehat, berat rasanya untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa namun berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkannya di hari lain. Adapun orang-orang yang sakit secara permanen, tidak mungkin baginya berpuasa karena stroke atau sakit-sakit berat yang lainnya, dan tidak mampu pula untuk menggantinya di hari lain, maka baginya untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengeluarkan fidyah, mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan mengeluarkan bahan makanan pokok setengah dari zakat fitrah, beras misalnya, atau satu porsi makanan siap saji diberikan kepada fakir miskin, satu fakir miskin mewakili satu hari puasa yang ditinggalkannya itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam rangkaian ayat tersebut pula dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa puasa bulan Ramadhan berlaku sejak fajar, sejak terbitnya fajar, fajar shadiq, masuknya waktu sholat subuh, hingga terbenamnya matahari. Di awal masa kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan tidaklah seperti ini. Dahulu di awal kewajiban puasa di bulan Ramadhan diberi kesempatan untuk berbuka, kemudian setelah itu berpuasa kembali hingga datang waktu sahur. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi kaum muslimin. Allah Maha tahu bahwa hamba-hambanya lemah, tidak mampu menjalankan puasa dengan cara seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan uhilla lakum lailatal shiyamir rafatu ila nisaikum, dan seterusnya. Dihalalkan di malam hari bulan Ramadan seseorang mencampuri istrinya, dihalalkan untuk makan dan minum hingga kemudian terbit fajar, barulah dimulai puasa di hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa kesimpulan penting yang terdapat pada rangkaian ayat-ayat puasa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Adapun dasar hukumnya di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihissalatu wassalam, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, salat lima waktu, yang merupakan rukun Islam yang kedua. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Wa hajjil baitil haram, dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang merupakan salah satu pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Ia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dan ini menunjukkan bahwa puasa di bulan suci Ramadhan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita memasuki pada pertanyaan yang ketiga. Tanya, bagi siapakah puasa Ramadan diwajibkan? Jawab, puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim. Ini syarat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kewajiban puasa Ramadhan menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang yang beriman sehingga syarat wajibnya puasa Ramadan, pertama, apabila orang tersebut adalah orang muslim. Yang kedua adalah baligh. Baligh adalah satu fase, satu tahapan dalam perjalanan hidup anak manusia yang dengan memasuki masa baligh ini jadilah dia sebagai seorang manusia yang mempunyai pertanggungjawaban utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan al-mukallaf, wajib menjalankan perintah-perintah Allah dan wajib pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya telah dihitung, dicatat apa yang dia lakukan karena sudah memasuki usia baligh. Usia baligh dijelaskan oleh para ulama terjadi apabila seseorang baik laki-laki ataupun wanita mimpi basah, keluar mani darinya. Yang kedua, apabila seorang wanita datang haid, ketika seorang anak mulai tumbuh dewasa yang sebelumnya ia belum datang bulan, kemudian setelah itu datang bulan mengalami haid, maka itulah salah satu tanda bahwa anak tersebut telah memasuki usia baligh. Apabila seorang muslim kemudian baligh atau muslimah baligh, maka ini memenuhi beberapa kriteria wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Masih ada persyaratan yang lainnya, yaitu berakal. Berakal dalam artian tidak gila, tidak ada gangguan pada pikirannya, tidak idiot, tidak pikun. Jadi betul-betul berakal dengan akal yang sehat. Kemudian syarat atau kriteria berikutnya adalah mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Nah, di sini ada syarat sebagai muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang ketiga mampu untuk berpuasa. Apa dasarnya? Di antara dasarnya adalah terkait muslim tadi, seruan Allah Subhanahu wa taala kewajiban berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Kemudian terkait baligh dan berakal, disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, rufi'al qalamu an thalathin, anin na'imi hatta yastayqidha, wa'anil saghiri hatta yakbura, wa'anil majnuni hatta ya'qila aw yafiqa. Rawahun Nasa'i. Telah diangkat pena dari tiga jenis manusia. Yang dimaksud dengan diangkat pena di sini tidak dicatat dalam catatan amalnya. Perbuatannya tidak lagi dianggap. Perbuatannya tidak lagi dihitung dosa ataupun pahala. Ini dari tiga jenis manusia. Anin na'imi hatta yastayqidha. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang yang dalam kondisi tidur, dia tidak sadarkan diri. Maka apabila orang yang sedang tidur kemudian melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan itu mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain, maka secara hukum syar'i dia tidak berdosa karena dia tidak sadar. Wa anis saghiri hatta yakbura, dan dari anak yang masih kecil hingga dia tumbuh dewasa, hingga dia memasuki usia baligh. Nah, ini dalil bahwa kewajiban berpuasa itu mengenai anak yang sudah memasuki usia baligh. Ketika belum memasuki usia baligh, maka belum wajib melakukan puasa Ramadan. Walaupun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melatih anak-anaknya yang dirasa sudah bisa untuk latihan puasa Ramadan, dilatih untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh para ulama agar supaya ketika memasuki usia baligh, anak tersebut sudah terbiasa menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yafiqa. Dan dari orang yang majnun, orang yang gila, sampai dia berakal atau sadar. Selama orang itu ada gangguan dalam fikirannya, dinyatakan sebagai orang gila, berarti dia tidak berakal, dan dengan itu dia tidak wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan jenis-jenis orang yang tidak berakal ini, bisa dia itu gila total, bisa dia kondisinya idiot, lemah sekali pikirannya. Kemudian bisa juga dimasukkan dalam jenis ini orang yang pikun, sudah lanjut usia dan tidak bisa mengontrol alam pikirannya, sudah tidak ingat lagi antara anaknya dengan suaminya, dengan cucunya. Sudah tidak ingat lagi apakah tadi sholat ataukah belum, sudah makan ataukah belum, memasuki usia pikun. Maka ini termasuk yang tidak berkewajiban melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya, mampu untuk berpuasa. Kriteria terakhir adalah mampu untuk berpuasa. Ada orang yang tidak mampu berpuasa, namun tidak mampunya itu permanen. Satu contoh, seorang sudah memasuki usia lanjut, fisiknya lemah sekali. Untuk berpuasa tidak memungkinkan, berarti dia tidak mampu berpuasa. Atau seorang yang mengidap penyakit emah kronis, sudah berat sekali, tidak mampu untuk berpuasa. Dokter menyatakan ini permanen, tidak mungkin dia berpuasa, berarti tidak mampu berpuasa. Nah, selama orang yang tidak mampu berpuasa ini secara permanen, dia muslim atau muslimah, baligh atau baligah, dan berakal, maka walaupun tidak berkewajiban menjalankan puasa, tetapi masih berkewajiban untuk membayar fidyah, masih berkewajiban untuk mengeluarkan dari hartanya berupa makanan pokok, beras setengah dari zakat fitrah, atau satu porsi makanan siap saji untuk diberikan kepada fakir miskin. Ketika 30 hari dia tidak berpuasa, berarti mengeluarkan fidyah untuk 30 fakir miskin. Adapun seseorang yang tidak mampu dengan sifat yang tidak permanen, seperti dalam kondisi safar, bepergian, kondisinya lemah, tidak mampu, maka dia boleh tidak berpuasa, namun berkewajiban mengganti di hari lain. Atau dalam kondisi sakit, yang dimungkinkan sakitnya itu bisa sembuh. Kebetulan sakit demam, hari itu tidak mampu berpuasa. Demam, pusing, batuk, pilek, kondisi lemah, tidak mampu hari itu berpuasa, maka mendapatkan toleransi tidak berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasanya di hari lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama sering menyebutkan kriteria ini agar kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini tepat sasaran. Tidak semuanya dihantam berkewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang berkewajiban adalah orang-orang yang telah memenuhi kriteria tadi, muslim atau muslimah, telah mencapai usia baligh, kemudian berakal dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau ada yang bertanya, oh berarti yang tidak berkewajiban enak, dia tidak menahan lapar, tidak menahan haus, maka kita katakan bahwa orang yang mendapatkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya pahala besar terbentang di hadapannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semua dari kita tentu berharap bertemu dengan Allah, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, bersih dari dosa. Nah, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu karunia Allah yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya kaum muslimin dalam rangka untuk bisa menghapus dosa-dosa yang pernah ia kerjakan di masa lampau, dengan syarat dikerjakannya di atas iman, dikerjakannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan keempat, tanya, dengan apakah kedatangan bulan Ramadan ditetapkan? Jawab, kedatangan bulan Ramadan ditetapkan dengan terlihatnya hilal atau bulan sabit Ramadan, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu," muttafaqun alaih. Jika kalian melihatnya, melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah. Kemudian jika kalian terhalang dari melihat hilal Ramadan, maka sempurnakanlah untuknya, yakni bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin faqduru lahu 30. Dan dalam lafaz lain dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, maka sempurnakanlah untuknya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa fi lafdhin fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, rawahul Bukhari. Dalam lafaz yang lain, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, hadis riwayat Al-Bukhari. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah bimbingan kepada kita untuk mengetahui kapan masuknya bulan suci Ramadan. Kapan bulan Ramadan itu dinyatakan telah masuk, telah datang. Tuntunan beliau alaihi salatu wassalam adalah dengan melihat hilal. Hilal itu bulan tanggal 1. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah pada tanggal 29 Sya'ban dilakukan kegiatan ru'yatul hilal, upaya untuk bisa melihat bulan tanggal 1. Dan pemerintah telah mempersiapkan tim khusus di berbagai wilayah pelosok negeri ini untuk melihat hilal di tempat-tempat yang strategis pada tanggal 29 Syakban. Apabila pada tanggal 29 Syakban, tepatnya di sore hari menjelang matahari terbenam, bulan tanggal 1 itu nampak, kelihatan, maka berarti setelah itu masuk bulan Ramadan. Malamnya sholat terawih dan besoknya berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimanakah jika tidak terlihat pada tanggal 29 Syakban tersebut? Apakah karena mendung, hujan dan yang semisalnya? Setelah dilakukan proses ru'yatul hilal, ternyata tidak tampak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar disempurnakan jumlah hari di bulan Syakban menjadi 30 hari. Berarti besok masih tanggal 30 Syakban dan belum memasuki bulan Ramadan. Ini pula yang terjadi untuk berhari raya. Pada tanggal 29 Ramadan di sore hari saat matahari terbenam dilakukan proses ru'yatul hilal. Apabila nampak bulan sabit 1 Syawal, maka keesokan harinya kita berhari raya. Namun apabila terhalang untuk bisa melihat bulan sabit 1 Syawal, maka berarti besok masih tanggal 30 Ramadan dan kita masih berpuasa. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada ilmu falak, sudah ada ilmu hisab. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia telah menggunakannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan itu beliau praktekkan, dipraktekkan pula di zaman Al-Khulafa'ur Rasyidin untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan melalui proses ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah di negeri kita ini pemerintah memperhatikan tuntunan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam untuk melakukan ru'yatul hilal dan dikukuhkan dengan sidang isbat, sehingga dengan itu kemudian kita berpuasa dan dengan itu pula kemudian kita berhari raya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini penting bagi kita semua untuk bersama-sama berupaya semaksimal mungkin mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sendi kehidupan kita. Karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasulnya, mengikuti segala bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki kita semua ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa kita, salat terawih kita, qiraatul Quran kita, dan segala amal kebajikan yang dapat kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.